Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang kedua dari pembahasan kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhawabit Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Ibn al-Mibrad rahimahullah ta'ala. Kita masih melanjutkan kaidah yang keempat, di mana penulis menyebutkan sunnatul wudu asyarah, sunnah-sunnah wudu ada 10. 4 dari 10 telah kita jelaskan. Nah, sekarang kita memasuki sunnah yang kelima dari sunnah wudu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yang kelima, at-tayamun, disunnahkan memulai dari yang kanan. Disunnahkan memulai dari yang kanan. Ya, maksudnya pada anggota wudu, pada anggota wudu yang mempunyai pasangan, ada kanan dan kiri, saat mencucinya disunnahkan memulai dari yang kanan. Dan ini secara khusus tentunya terarah pada mencuci tangan dan mencuci kaki. Iya, disunnahkan untuk memulai dari yang kanan. Sunnahnya berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammum fi tanahulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi shanihi kullihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senang untuk memulai dengan yang kanan pada memaki sendal beliau. Jadi kalau beliau memaki sendal, sendal tentunya satu pasang, ada yang kanan, ada yang kiri. Saat memakai disunnahkan ia memulai dengan yang kanan. Wa tarajjulihi, demikian pula dalam bersisir. Dia seorang bersisir karena di bagian kepala ada dua bagian, ada dua belahan, yang belahan kanan dan kiri. Maka dia mulai dari belahan yang kanan. Dan semisal dengannya kalau dia cukur, dia mulai dari yang kanan. Watuhuri, dan di dalam bersucinya, dalam bersuci dimulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri. Mungkin pula pada mencuci kaki, kaki kanan, kemudian kaki kiri. Wa fi sya'nihi kullihi, dan pada segala perkara beliau. Ya, pada segala perkara yang merupakan perkara yang disunnahkan menggunakan yang kanan. Wa pada tempat-tempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan yang kanan di tempat itu, yaitu pada bersuci dari hajat besar maupun hajat kecil, tidak diperbolehkan menggunakan tangan kanan, bahkan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Salman al-Farisi riwayat Muslim, hadis Abu Qatadah riwayat Bukhari dan Muslim, dan selainnya. Iya. Dan mencermati larangan Nabi menggunakan yang kanan dalam membersihkan hajat, ini dipetik sebuah illah oleh para ulama, dan dengannya mereka mengukur hal yang lain. Tidak boleh menggunakan yang kanan di situ. Karena itu dalam masuk WC, para ahli fikih menyebutkan disunnahkan dia masuk dengan kaki kiri.

Tapi kalau jenggotnya panjang, para ulama menyebutkan dua kaifiat. Kaifiat yang pertama diambil air, kemudian diapa? Dia selai-selai dari atas ke bawah. Iya. Kaifiat yang kedua boleh diambil air, dia letakkan dari bawah jenggotnya, terus dia dorong ke atas sampai ke dagu, kemudian dia selai-selai. Ya, dan ini semuanya masuk dan terhitung dalam menyelai-nyelai jenggot. Dan dia adalah sunnah di dalam wudhu. Kemudian yang ke-10, takhlilul asabi', menyelai-nyelai jari jemari. Ya, jari jemari yang dimaksud di sini, jari jemari tangan dan jari jemari apa? Kaki. Dua-duanya disunnahkan untuk diselai-selai. Telah berlalu saya bacakan dua kali hadis Laqid ibn Sabirah. Rasulullah bersabda, wa qallil bainal asabi'. Dan selai-selailah antara jari jemari. Iya. Ini sunnah-sunnah wudhu. Ya, dan harus diingat ya, sunnah itu, kalau dikerjakan itu, wudhunya lebih sempurna. Kalau tidak dikerjakan, tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudhu. Baik.